kala surya akan tiba untuk menyinari semua isi alam semesta. Embun pagi gelisah enggan untuk berpisah, ingin lenyapkan hati yang resah. Jauh-jauh kau datang hanya untuk memandang betapa indah alam. Sekejap kau terdiam saat senja kan jelang. Tangis perpisahan tak tertahan. Oh, adakah semua ini engkau ciptakan? Berapa dosa yang telah ia lakukan? Tiada damai di hati ia rasakan. Siapa akan menjawabnya jika ia ingin bertanya? Salahku di mana? Tunjukkan di mana yang ini salah siapa? Jauh-jauh kau datang hanya untuk memandang betapa indah alam. Sekejap kau terdiam saat senja kan jelang. Tangis perpisahan tak tertahan. Oh, adakah semua ini engkau ciptakan? Berapa dosa yang telah ia lakukan? Tiada damai di hati ia rasakan. Siapa akan menjawabnya jika ia ingin bertanya? Salahku. ini salah.